kulkasku sedang berdiri menatap langit malam yang keruh tak seperti biasa. Pasti kau menyakiti hati tunggalku yang selalu menghibur dan mencintaimu. Cinta, jika begini, bila kau tak setia, hanya hingga di bibir saja, tak pantas untuk disanjung bagai sang ratu dengan mahkota. Hanya caci maki yang berhak engkau sandi. Mengapa engkau terlahir jika hanya membuat diriku mati? Tak menduga ada cinta yang lainnya, yang lebih menyakitkan. Kau menyayang luka berkali-kali, bercuma